1 Korintus pasal 8. Jinonyo, ulun pegah ke hai penajuh yang diberi sebagai persembahan ke berala. Kebit betul lagi dipegah legop, tanyo ban mandum ka carong. Temangon carongnya, tepujut manusia rut bak sombong, sedang genasih tepedong pribadi manusia. Urung yang dipikir jihnya ditepu pupu mantong, yang si benajih golom ditepu yang si luk-luh jih. Temak urung yang bit-bit jegasi ke Allah, urung yang geturi le Allah. Soai penajuh yang kata pesemah ke berala. Tanyo tak tepu bahwa berala yang si bago gambar yang si kebit jih hana. Dan tanyo pih tak tepu bahwa potu Allah yang si rohana yang lain. Kebit jai tacit pun yang dipegah ilah dan Tuhan. Bahkeh yang na di langit menancit yang na atuh rung bumo. Teman dibak getanyo, Allah na ketunggai, gop nyankeh bapak yang cipta pupu mantong. Ke gop nyankeh tanya udip, dan Tuhan na ketunggai, gop nyankeh Isa Al-Masih, melalui gop nyan pupu mantong tercipta, dan sabab gop nyankeh getanyonyo udip. Tema bah kemenan, hana mandum ureng yang ditepe hainyan. Na ureng yang awai ile di semah berala, ngon lagenyan. Sabab jinyan truk bakwate nyopi, awak nyan mantong dirasa bahwa penajuh yang kaji pesemah ubak berala, nakuh penajuh berala. Tuma, munyo awak nyan jipajuh penajuh nyan, awak nyan merasa medeca. Sabab keyakinan awak nyan gohlom kong. Nyang si kebiji, penajuh kedro hana tepujut hubungan tanyo ngon Allah mutamah kerap. Munyo tanyo tapajuh penajuh nyan, tanyo hana metemu untung sape. Si kebiji munyo tanyo hana tapajuh penajuhnya, tanyo pih hana rugo sape. Tema, ate-ate ke, bek sampo roh ureng lain jut medeca. Sabab keyakinan jih gohlom kong, ngon sabab gata bebah tapubut pemantong. Nyang ulun maksud lagenyo, si keraji gata, nyang na keyakinan nyang kong, tengoh gata duk dan gata makan lam kuil berala. Ahlianya, na sedra ureng jingin gata, na taduk dan ta makan lam kuil nyan. Munyo keyakinan ureng nyan hanakong, pekeh nyan tema tepe jet ureng nyan, jijet makan penajuh nyang ka jibri ke berala. Ngon sabab nyan, keyakinan gata tepe jet ureng lain yang keyakinan jih gohlom kong nyan jet tersisat. Padahai Al-Masih mati ke urungnya cik tema. Dan munyo gata tapubut yang salah lagenya atuh cedera-cedera yang Kristen, nakuh gata tapu rusak keyakinan awaknya yang lemah. Ngon lagenya gata kamu deca ubah Al-Masih. Yang ke sabab ji, munyo penajuh jut ke sabab cedera lun medeca. Ulun tegak-tagai hana lun pajuhli. Pak tak tepe cedara ulun, medeca ngon sabab beli ulun.